acabar por despertar. Teku jalani hidup dalam kesendirian sunyi tanpamu. Kadang ku berpikir cari pengganti di saat kau jauh di sana. Jantung saya ini debar.